الحمد لله الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام وخلق الإنسان وعلمه البيان واختصه بتعلم العلم والحكم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الهادي إلى دار السلام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الأنام سيد العرب والأجم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الذين يتمسك بهم الخواص والأوان. أما بعد فيا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله حق تقاته فقد فاز المتقون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. حاضرين معاشر المسلمين para jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, perkenankanlah melalui mimbar khutbah Jum'ah ini kami mengajak berpesan kepada para hadirin, para jamaah Jum'ah, khususnya kepada pribadi kami sendiri. Marilah kita bersama-sama terus menerus berusaha sekuat tenaga, senantiasa dan selalu meningkatkan mutu kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara merefleksikan dan merealisasikan seluruh perintah-perintahnya dan juga kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita berusaha untuk menjauhi dan meninggalkan seluruh larangan-larangannya dengan bekal keimanan dan ketakwaan itulah. Pasti kita akan merasakan ketenangan dan ketenteraman dan mencapai kebahagiaan yang sesungguhnya dunia dan akhirat. Hal ini telah dijelaskan oleh Allah di dalam surat Yunus ayat 63. Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Orang-orang yang beriman yang disertai dengan ketakwaan kepada Allah, lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah, mereka mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau kana ahlu qura orang-orang yang bermasyarakat, orang-orang yang berkehidupan berbangsa dan bernegara, yang mereka sama iman dan bertakwa kepada Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji akan menurunkan keberkahan-keberkahan langit dan bumi, akan memberikan kehidupan berbangsa dan bernegara, kedamaian, kerukunan dan kebersamaan yang penuh dengan rahmat dan nikmatnya serta ampunannya. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Hadirin ma'asyiral muslimin para jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, di dalam kesempatan khutbah ini kami sampaikan fadilatus salawatil khamsi, keutamaan dan kelebihan salat lima waktu. Sehubungan dengan itu, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 hingga ayat 11. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Kemudian ayat yang ke-8, walladzina hum ala salawatihim yuhafidun. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Qad aflahal mu'minun, benar-benar berbahagia dan beruntung orang-orang yang beriman. Mengapa dan apa sebabnya orang-orang mukmin itu berbahagia dan beruntung? Mereka adalah alladzina hum fi salatihim khashi'un, melakukan salat dengan cara yang khusyuk. Walladzina hum ala salawatihim yuhafidun, karena mereka melaksanakan salat dengan sempurna sesuai dengan syarat dan rukun dan etikanya. Maka mereka mendapatkan kebahagiaan, yaitu mendapatkan surga Firdaus, dan di sanalah tempat tinggal sepanjang zaman. Ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidin. Hadirin ma'asyiral muslimin, para jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Abdullah ibnu Mas'ud. Seraya bertanya, ya Rasul, ayyul amali ahabbu ilallah, amal ibadah apa yang paling disukai dan dicintai oleh Allah? Beliau Nabi menjawab, al-amal ahabbu ilallah ta'ala as-salatu liwaktiha. Amal yang paling disukai dan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah salat yang tepat dengan waktunya. Abdullah ibnu Abbas pernah ditanya, ma khairul a'mal, amal ibadah apa yang paling baik dan paling mulia? Beliau menjawab, khairul a'mal as-salatu liwaktiha. Amal yang paling baik adalah sholat yang tepat dengan waktunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan, awwalu ma iftaradallahu ala ummati as-salawatul khamsu. Amal yang pertama kali yang diwajibkan Allah kepada umat Islam adalah sholat lima waktu. Wa awwalu ma yus'aluna min a'malihim as-salawatul khamsu. Amal yang pertama kali yang dimintai pertanggungan jawab oleh Allah besok pada hari kiamat adalah sholat lima waktu. Di dalam riwayat yang lain disebutkan, awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumal qiyamah as-shalah. Pertama kali yang dihisab, yang dimintai pertanggungan jawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala besok pada hari kiamat adalah urusan masalah sholat. Hadirin ma'asyiral muslimin, para jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, keutamaan dan kelebihan sholat dibanding dengan ibadah-ibadah yang lain kami sampaikan ada tiga. Yang pertama, kelebihan sholat dan keutamaan sholat dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain, sholat ini adalah komunikasi seseorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sholat ini adalah ingatnya seseorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sholat ini adalah mertamunya seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dijelaskan oleh Allah di dalam surat Thaha ayat 14. Innani anallah, la ilaha illa ana, fa'budni wa aqimi sholah li dzikri. Dirikanlah salat lidikri agar supaya kamu ingat kepada aku. Hadirin ma'asyiral muslimin, para jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, kalau salat itu adalah sarana untuk ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dengan ingatnya kepada Allah, hati manusia akan bisa menjadi tenang dan tenteram dan bahagia di dunia dan di akhirat. Hal ini telah dijelaskan oleh Allah di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, hati mereka bisa menjadi tenang dan tenteram bi dzikrillah, karena ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan ingat kepada Allah, hati akan bisa menjadi tenang dan tenteram. kelebihan dan keutamaan sholat dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain, sholat ini bisa mendapatkan rezeki yang berkah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan di dalam surat Thaha ayat 132, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Perintahlah keluargamu, istri dan anak-anakmu untuk mendirikan salat, wastabir 'alaiha, bersabarlah di dalam memerintahkan urusan salat. La nas'aluka rizqa, kata Allah, aku tidak meminta rezeki kepadamu. Nahnu narzuquka, justru akulah yang memberikan rezeki kepadamu. Wal aqibatu littaqwa, semuanya itu diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sebuah hadisnya, man khatata 'ala sholati akramahullahu bi khamsi kisamin. Orang-orang yang selalu melaksanakan sholat dengan sempurna sesuai dengan syarat dan rukunnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan 5 kebahagiaan. Yang pertama, yurfa'u anhu dhikul 'aysh, di dalam kehidupannya dihindarkan dari kesulitan ekonominya atau rezekinya mudah, gampang, barokah. Kemudian yang kedua, ada kubri, ketika ia masuk ke dalam kubur dibebaskan dari siksanya. Kemudian yang ketiga, yuktihillahu kitabahu biyaminhu, besok di akhirat catatan amalnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diterima dengan tangan kanannya, berarti amal-amalnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, yamurru ala siratikal barikil khatib, ketika melewati jembatan siratal mustaqim, cepatnya secepat kilat yang menyambar. Kemudian yang kelima, yadkhulu al-jannata bighairi hisab, masuk ke dalam surga tanpa dihisab. Hadirin ma'asyiral muslimin, para jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, kemudian kelebihan dan keutamaan salat dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain, salat ini adalah penentu ibadah-ibadah yang lain. Oleh Rasul dijelaskan, awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumal qiyamah fa in saliqat saliqa sa'iru amali wa in fasaqat fasaqa sa'iru amali. Apabila salatnya itu baik, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima, dan seluruh amal-amal yang lain itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in fasaqat fasaqa sa'iru amali, apabila salatnya itu tidak baik, maka ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seluruh amal-amal yang lain ikut juga ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin, para jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, oleh karena itulah, di berbagai kesempatan, kapanpun dan dimanapun saja kita berada, marilah kita bersama-sama terus menerus berusaha sekuat tenaga, selalu dan senantiasa meningkatkan mutu kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan seluruh perintah-perintahnya, dan yang paling utama dan terutama adalah urusan masalah sholat 5 waktu. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua ini dari keluarga kita, anak dan istri-istri kita, dijadikan oleh Allah sebagai mukimah sholat, mendirikan sholat 5 waktu. Dan mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dosa-dosa kita diampuni olehnya. Demikian dan sekian khutbah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارئوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرض والسماوات والأرض أعدت للمتقين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. محمد وعلى آل سيدنا